الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله Salah satu perkara besar, perkara penting dalam kehidupan ini yang kita diatur dan diajarkan di dalam syariat yang mulia ini, dalam agama yang kita cintai ini, adalah permasalahan sumpah, bersumpah. Manusia perlu terkadang mengucapkan kalimat sumpah untuk menekankan dan memperjelas sesuatu yang dia sampaikan. Bersumpah berarti dengannya seseorang mengagungkan dan memuliakan sesuatu yang dia sebut dalam sumpahnya. Bersumpah dengan sesuatu berarti jelas dia dengan itu mengkultuskan nama yang dia bersumpah dengannya. Karenanya dia mempertegas dan menekankan perkara yang ia telah sebutkan. Dan dalam perkara sumpah ini, kita umat Islam hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan selain nama Allah adalah sangat dilarang. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW, ketika menjumpai beberapa orang dalam perjalanannya, maka Rasulullah sampaikan kepada mereka, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahui oleh kalian bahwa sungguh Allah melarang kalian untuk bersumpah atas nama bapak-bapak kalian atau leluhur kalian. Bersumpah dengan nama mereka, sehingga dia sebutkan, demi nama bapakku, demi leluhurku, demi nenek moyangku, dan semisalnya. Allah larang kalian untuk itu. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kemudian Rasul lanjutkan, barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi, demi Allah, dengan nama Allah, atau dia diam jika tidak perlu untuk bersumpah. Setelah mendengar hadis ini, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sahabat yang mulia, mengatakan, wallahi ma halaftu biha mundu samitu Rasulullah dzakiran wala akhira. Semenjak aku dengar ini dari Rasulullah SAW, larangan bersumpah dengan selain nama Allah, maka aku pun tidak pernah bersumpah dengan selain nama Allah. Baik itu aku sendiri yang bersumpah, tidak pernah aku lakukan, ataupun aku menukilkan, juga tidak pernah. Menukilkan bahwa aku mendengar fulan bersumpah mengatakan begini selain nama Allah, itu pun tidak pernah aku lakukan semenjak aku mendengar Rasulullah melarang bersumpah dengan selain nama Allah. Hadis di Bukhari Muslim, di Abu Dawud, juga Tirmidzi dan Imam Ahmad, dari Sa'ad ibn Ubaidah bahwa Abdullah ibn Umar mendengar seseorang bersumpah dengan mengatakan la wal Ka'bah, demi Ka'bah, padahal itu tempat mulia dan suci. Demi Ka'bah dia bersumpah. Maka Ibnu Umar melarang orang itu dan menasihatinya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah musyrik, dia telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Hal ini karena sumpah adalah pengagungan, sumpah adalah pemuliaan. Tidak akan seseorang bersumpah dengan sesuatu kecuali karena sesuatu itu besar dalam dirinya, agung dan sangat mulia, makanya dia bersumpah dengannya. Layaknya seorang mukmin ketika bersumpah dengan nama Allah, dia tahu Allah begitu agung, Allah begitu mulia, zat yang begitu suci, maha besar. Maka untuk memperjelas, ia pun katakan, demi Allah saya tidak melakukan ini. Dia tahu nama yang disebut adalah Allah yang maha agung, dan tidak ada yang lebih agung, lebih besar, lebih mulia darinya. Makanya ia bersumpah dengan namanya. Oleh karenanya, yang bersumpah dengan selain nama Allah berarti ia mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ada yang dia agungkan, ada yang dia muliakan sebanding dengan Allah. Makanya ia pun bersumpah dengannya. Perbuatan musyrik ketika seseorang mempersekutukan Allah dengan bersumpah menyebut selain nama Allah. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa kita sering mendengarkan orang bersumpah dengan selain nama Allah, sebagaimana Umar katakan, tidak itu dalam keadaan dari beliau sendiri maupun itu menukilkan dari orang lain. Mungkin bentuknya dia hanya menukil, mungkin bentuknya dia hanya meniru, entah itu dalam lagu atau yang lainnya, bahwa di situ ada sumpah selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, demi ini dan demi itu. Padahal perkara itu perkara syirik yang Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampuni ketika ia disekutukan, disyirikan dengan yang lainnya. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Tabrani dan Ibn Abi Syaibah, beliau sebutkan, la an ahlifa billahi kadhiba ahabu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqa. Jika aku bersumpah dengan nama Allah dusta, itu lebih aku senangi ketimbang aku bersumpah dengan menyebut selain nama Allah dalam keadaan aku benar. Karena jika dibanding, kalau perkaranya adalah perbandingan nilai dosa, yang bersumpah dengan nama Allah dia sebut, wallahi demi Allah saya tidak melakukan ini, padahal dia melakukan, tentunya ini dosa, dan itu kabairul dzunub, dosa yang sangat besar, dusta, dan dia membawa nama Allah padanya. Tapi itu jauh lebih ringan dosanya dibanding orang yang bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan dia jujur, dalam keadaan dia benar yang dia katakan, demi fulan, demi ini, demi itu saya tidak melakukan, dan memang dia tidak melakukan, benar. Tetapi dia bersumpah dengan nama Allah, ini syirik, perbuatan musyrik yang tidak akan diampuni oleh Allah. Tentunya dosanya jauh lebih besar dibanding dosa-dosa besar yang lainnya. Menunjukkan kepada kita beratnya perkara dosa orang yang bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di Abu Dawud pula, dari hadis Buraidah, Rasulullah SAW sebutkan, man halafa bil amanah falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka bukan dari kami, bukan dari golongan kami, bukan dari orang-orang yang mengikuti tuntunan dan ajaran kami. Dan itu ma'ruf, biasa sering diucapkan, terutama oleh orang-orang Arab dahulu kala. Ketika dia menekankan sesuatu berita yang dia bawakan, maka dia bersumpah dengan menyebut amanah, wal amanah, bil amanah, demi amanah, aku bersumpah demi nama amanah, bahwa ini begini dan begini. Dan ini sama, berarti dia bersumpah dengan selain nama Allah, yaitu amanah. Makanya Rasulullah ancam yang bersumpah dengan itu, maka dia bukan dari kami. Na'udzubillah, keluar dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ajaran Rasulullah mengajarkan sumpah bagi seorang mukmin hanya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa permasalahan yang perlu kita pahami. Yang pertama, ketika seseorang bersumpah menyebut nama Allah dalam keadaan dia berdusta, maka itu yaminul khumus, sumpah yang menjerumuskan dia ke dalam neraka karena dia sebut nama Allah yang maha mulia dan maha agung untuk membela dan mempertegas kedustaannya. Itu merupakan kabairud dzunub, dosa besar yang sangat besar, terutama kalau itu dalam jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, wal munfik sil'atahu bihalfin kadzib, termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat kelak, tidak akan disucikan oleh Allah dari dosa-dosanya, dan baginya azab yang pedih. Salah satunya adalah orang yang melariskan dagangannya dengan membawa sumpah-sumpah palsu. Dia sebut nama Allah, demi Allah saya dapat barang ini harganya sekian, demi Allah ini begini dan begitu, padahal itu semua dalam keadaan dia tahu dusta. Perkara itu haram, yang wajib bagi setiap muslim untuk menjauh dan menghindar darinya. Perkara yang kedua, dalam masalah sumpah pula, ketika seorang muslim terlanjur bersumpah dalam suatu perkara yang itu tidak baik baginya, artinya yang baik justru dia melanggar sumpahnya. Misal saja seseorang terlanjur bersumpah, demi Allah saya tidak akan mau ziarah ke rumah fulan, padahal itu saudaranya, padahal itu masih kerabat dan ada hubungan yang harus dia silaturahmi kepadanya dan yang semisalnya. Yang baik tentunya dia menyambung hubungan kekeluargaan itu dan silaturahminya. Maka syariat mengajarkan kepada kita untuk sumpah itu dilanggar, bahkan baik untuk sumpahnya dilanggar walaupun dia telah bersumpah dengan nama Allah, tetapi justru yang baik adalah lawan dari yang dia sumpahkan. Langgarlah sumpahmu ketika itu perkara baik yang terlanjur kamu bersumpah untuk menentangnya. Di dalam Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Ma'idah 89 menyebutkan, فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. Kalau kalian melanggar sumpah kalian, bayarlah kafarohnya, yaitu kafarohnya memberi makan 10 orang miskin dari makanan layak seperti yang kalian makan sehari-hari, atau kalian memberi mereka pakaian, atau yang kedua, kalian membebaskan seorang budak jika itu memungkinkan, atau yang ketiga, kalian puasa 3 hari. Puasa 3 hari, membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin, itu kafarah untuk membayar sumpah yang dia langgar karena perkara yang bertentangan dengan sumpahnya. Di akhir ayat Allah sebutkan, wahfadhu aymanakum, jaga sumpah kalian. Arti ayat jaga sumpah kalian, yang pertama, jika dari awal, maka jaga sumpah kalian, jangan mudah-mudah bersumpah. Jangan mempermainkan nama Allah, sedikit-sedikit bersumpah dengan menyebut nama Allah, terlebih dengan menyebut selain nama Allah kalian bersumpah. Jangan, karena itu syirik dan telah lalu. Atau yang kedua, jaga sumpah kalian. Kalau kalian telah bersumpah, jaga, jangan kalian langgar, jangan kalian menyalahi sumpah kalian, kecuali ketika yang kalian sumpahkan itu justru yang baik adalah untuk melanggarnya, seperti contoh yang telah kita sebutkan. Yang terakhir, jaga sumpah kalian dengan jika kalian menyalahi sumpah itu, bayarlah kafarahnya seperti yang telah Allah sebutkan di dalam ayat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua untuk selalu taat kepadanya, beriman dan bertauhid, dan tidak musyrik kepadanya, bahkan dalam masalah sumpah sekalipun. Biasakan diri kita, jaga dan ajarkan kepada anak-anak kita untuk menjaga sumpah. Diajarkan jika memang perlu harus bersumpah, hanya nama Allah yang dia sebut, baik itu dari dirinya sendiri maupun menukilkan dari orang yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma man arada bina su'an aw syarra fa'ashghilhu binafsi wa ruddat aydahu fi nahrih. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihah. Allahumma waffiqhum lima fihi khairul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.